الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومن معنا كلمون وراء الخوف وراء بنسبه وراء بقار وراء الجروح إن كان قول الرماتي إن كان diperlakukan dengan Allah monggo bisa minta tanpa menggerakkan Allah sebuah syukur kita maka Allah sama ta'ala wantan lalu minta kita sakit makan paru dan pakal makan minta yang minta kange netepi jujikan kita selaku kaum muslimi yang minta tolak merumu. Salawat wa salam untuk kita orang-orang berakhir di matang sholat dan kita di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga ibu, para sahabat ibu, para pendiri ibu, kejuang di salam ibu. Mungkin Allah tanpa kebetulan kita berdaya yang akan lalu untuk Bapak menikah di kantor ganjaran Inilah yang tiang mengharapkan memperjuangkan cerita itu Allah. Amin. Salam pun kalau bapak bapak ibu rahmatullah sudah dipanggil malik dari Allah Pak Marco dari Allah Amir. Kata sendiri kata ibu itu alhamdulillah. Ia bukan biasa pun cabang bukan alhamdulillah. Tingkat. Jadi matur kepada Bapak Ibu ngawas menika kerja dipun nganti kelas yang pindah kalau kita sambung maaf surah Yasin di mohon Allah menika kesayangan yang katakan nanti menika kita maaf menika sekolah suruh menika dipun ganjar. Nah kita mengharap alih selami alih kita tunggal dulu, selami tunggal dulu. Nah iya sih juga ayat itu satu kurung besar kawat huruf itu buatan buatan itu kata sangat anaknya Bapak itu memang berhati Allah salah satu ngalipun fungsi Al-Quran di sini kok kami pedoman hidup kita Pramiloh, saat menemukan kita maut bantuin kita, mana kita tentrem, ayo sama kita pasrah dengan Allah hingga kapan-kali kita kerja sinau, mana itu Pramila perlu pada yang ngaturakan itu maupun ayat izin itu adalah surat At-Tahrim surat Fijar 6 ya. Ayat 6 ya. Kalau katakan Allah itu tidak ada kaitan mazim. Ya ayuhal ladhina amanuku amfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar alaiha malaikatun ghilalun sidadun la yaksuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yufalun. Ini kan arta sikul kau perhatikan misalnya soal asin itu, asin. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka ini dipun kabar itu menunjukkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita dapat bayangkan ya, kita manusia yang terdiri dari kulit daging dan keselamatan utut mohon kitab-kitab tadi mereka wajib merokok mereka bahan bakar itu mereka manusia dan batu batu di tikel-tikel bahan itu. Lalu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar sudah panas bertabur batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras ya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu menerima apa yang diperintahkan. Ibu-ibu bahwa yang diperintahkan oleh Allah ayat ini kok menyatakan kita selaku kaum ini sebagai kita menjadi bahkan kita dianggap nanti menjadi keluarga kita tapi api neraka yang kalau nah kasus putih istilah itu merti dan jati ini tentu kita sudah mengerti Al-Quran kita sudah mempelajari petunjuk-petunjuk Rasulullah maksudnya hadis yang kadang-kadang maling kita dicegah kangge foto mulai kita gagah lari-alit kita berlari-alit tak minum kopi itu nih tunggal untuk kalian kalau nih lagi lagi seneng-senengnya lagi rame-rame nih. Nah niko kita tentu selaku yang cukup menghendaki lari untuk dapat putra yang soleh solihah. Nah soleh solihahnya tentu ini yang manut kalian perintah pun Allah Rasul manut kalian perintah pun yang cukup. Caranya lantas bagaimana? Tidak bisa hanya dengan berdoa. Kecah walaupun usaha ini pun. Salah satu kali satu jenis itu yang kan dipun menjelaskan untuk Al-Quran surat Luqman. Luqman itu sakit dipun tutup, sakit pun dipun lari. Allah itu wa ilqala Luqman li'ibnihi wahai yang dulunya dunia ratus trik bila engkau kebudidik pertama jangan menyentuhkan Allah. Yang pertama dari tauhid, dari anak kecil diajak ngomong kita tahu bahwa yang menciptakan bumi dan isinya matahari, bulan, bintang itu adalah Allah. Ya anak kecil itu nanti akan mulai tertanam. Kemudian yang kedua, diajari dia untuk beribadah. Waktu kembali ke hadis, setelah nanti mereka pilih manusia mereka dipunarekan fitrah, suci. Ya. Lalu yang boleh kan berarti bentuk mereka lari mereka berdus majusi, penyembah api, nasroni, penyembah Isa bin Maryam, penyembah Yesus, atau menjadi orang yang beriman. Wonten hadis ingkang sanes nanti dongeng. Ajarilah anakmu itu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian ketika dia berumur 10 tahun, kalau masih belum mau sholat, pukullah. Ya. Nah itu biasanya kita orang tua itu kan berat nih. Kalau misalnya katakanlah mau ngajari anak supaya sholat subuhnya tidak siangan. Gitu. Itu yang pertama, setelah itu bapak ibu, ibu-ibu di subuh pun buatan kesiangan. Gitu. Nah bapak ibu wungu jam 6 itu ya, hari ini kira-kira di jam itu. Bapak jam itu lihat itu jam sama. Subuh mereka kuatnya budi-budi, biasa itu lah di sepi nih Pak Kandung. Masa mesti sekolah itu lagi, subuh mereka. Nah itu tidur Pak Marbon itu rame. Rumah tadi kepala subuh, saya ketika hari ini. Yang belum, tak lari pun separuh rata. Berikutnya, sepuluh beliau saya kembali pun kesempatan dengan Rasulullah nanti begitu pilih sholat subuh, sholat sunat, sholat subuh, dua rakaat itu nilainya lebih besar dari dunia dan isinya kalau kita bisa menjalankan qobliyah subuh, dua rakaat itu lebih besar dari dunia dan isinya. Jadi kalau sekarang kita itu bukan orang kaya, tenang, gak usah sedih ya, rajin-rajin sholat subuh sebelum subuh. Bahkan konon sudah dua hari, Rasulullah Atim juga mengatakan kalau seandainya manusia itu tahu fadilahnya, besarnya, ganjarannya sholat subuh, pasti dia itu akan melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun harus merangkak. Meskipun harus merangkak, itu saking besarnya. Tapi ya, di mana-mana masih awal. Padahal kita perlu ngajak diri kita begitu, Bapak Ibu saya. Monggo kita didik putra putri kita, kasih didik ikan pertama, didik kita ya. Mesti ini kau telepon Allah, jagalah dirimu ya, dan keluarga. Kalau kita tidak ingin anak kita habis waktunya nonton TV, kalau anak kecil kan suka nih. Apalagi sekarang TV-nya kalau sudah SpongeBob gitu ya, itu sudah waktu pagi SpongeBob, sore SpongeBob. Nah, itu kan habisin waktu. Nah, nanti kalau tidak ada lari kelas 1, kelas 3 SD itu hobinya SpongeBob, kalau sudah SpongeBob. Disuruh yang lainnya susahnya berkenan. Nah, ini kok kurang susah. Secara sendiri pun, saya dengan Ibu Mahmud Allah. Walaupun zaman saat ini kok enggak dipermatkan didik pribadi kalian didik putra didik keluarga ini kok awalipun tikel-tikel ini. Amargi lingkungan kita niko sampun lingkungan kondisi kan mengenai kondisi kan masyarakat terjadi banyak kerusakan ya, banyak kerusakan sejak hukum, banyak korupsi, pembunuhan, narkoba dan pergaulan bebas dengan ini kan keluarga di matur itu pergaulan bebas. Ini pergaulan bebas remaja putra remaja ini kan sama itu luar biasa. Wonten itu gak itu ayat Al-Quran itu menjadikan kerusakan, kerusakan ini, kerusakan masyarakat ini itu menjadikan jadi mengundang azab Allah. Rasulullah nanti jual berkatinya kan, kalau di dalam masyarakat itu riba, ya, riba dan zina itu sudah terang-terang, sudah merajalela, maka sungguh masyarakat itu sudah menghalalkan azab Allah menimpa mereka. Nah, riba itu sampai di mana-mana sih. Kalau di tenggelam-tenggelam pengumuman itu mau dapat uang cepat gitu. Hubungi ini gitu. Di depan uang pak belum pernah ada itu pak di pohon itu cukup dengan BPKB gitu. Itu ya riba yang tidak bisa canggih ya, kebetulan tahun dulu itu, tapi riba yang canggih bangunan ekonomi Indonesia itu Indonesia menjadi utang sesuai dengan sudut kami Indonesia. Utang itu luar saya 500 triliun. Nah itu bagi penduduk Indonesia luar. Ini kan diambil itu kebagian utang Pitung itu itu sakin katai. Kalau lagi dikau, dikau hobinya utang. Nah kalau kita bilang bagi ini udah aja. Ini aja kan dari kampung ya bagi wanton merapi, kantor, dan itu lahan sini, lantai. Tapi wonten ayat dipun, kalau kita ngaji kita konduratur semacam ayat dipun. Walaupun ayat yang kami ini ada, tapi masih pun menunjukkan di muka surat Al-Anfal.

kereta api super cepat. Nabi itu Shinkansen. Itu disediakan kamar-kamar dia khusus untuk berdua-dua. Jadi kan kamar di dalam kereta api super cepat itu ada Shinkansen. Itu ada kamar yang semua diperuntukkan untuk ini. Langsung Tuhan itu ada lucu namanya, misalnya kuil namanya kuil kawasan. Kuil kawasan itu setahun itu suka ada upacara. Kata sekripet, wonten katen ini ya. Sekarang kan itu yang disebut, betul lah ada ini, apa, tumpeng. Iya lah, tumpeng, wonten sekul, wonten apa ini, sayur sayur kawasan. Ini kan yang wonten kuil kawasan ini, patung ini, patung misalnya, patung ini kan. Alat kemaluan ini ya. Dan aduh, Masya Allah itu kok seperti ini masyarakat dan, gitu. Jadi kemudian wonten satu pendapat masyarakat menginginkan kebanyakan cuma masyarakat kita. Masyarakat kita juga menjauh dari wonten kita dari lari putri dan sebagainya itu bisa ini supaya selamat sampai memasuki rumah tangga. Kalau ada kejadian kecelakaan pemilu atau pemilu pengantin ambil dulu. Itu kan ini saya belum mau dibilang ini dari ini. Tapi kalau di sana itu kebalikan masyarakat Jepang itu. Kalau ada pengantin umurnya 20, kalau masih perawan itu malu. Kual-kual terus. Si perawan mulai sini. Dan di sini kan kebalikan, karena tadi kalau masyarakat sudah tidak mengenal Tuhan dan bintang berbunuh luar biasa. Kalau di sini membuat gambar kuno, melihat berbunuh itu kan menurut undang-undang dilarang. Jadi meskipun prakteknya banyak sekali, tapi menurut undang-undang dilarang. Kalau di Jepang itu menurut undang-undang diperbolehkan asalkan umurnya 20 tahun ke atas. Jadi di buru-buru kan mau melihat, mau membuat, mau terserah. Sehingga di sana itu yang namanya program itu gudang. Bahkan Indonesia pada ngimpor kalau bikin film. Ngimpor dari Jepang, film film di Indonesia. Ini yang polisi yang kabarnya itu menito latar belakang. Bagi kita apakah kita mau meniru mereka? Nah, bilang, kalau teknologinya ya, ya ilmu pengetahuannya ya, tapi moralnya, keyakinannya, perilaku masyarakatnya tidak, karena kalau sudah seperti itu masyarakat itu nanti akhirnya masyarakat yang kosong. Walaupun kemarin itu di profesor yang saya ingin tentang profesor Konakata itu sering jalan ke Indonesia itu juga sering diundang di Sutare pernah cerita misalnya itu dia sekolah selama 20 tahun itu muridnya cuma dia satu orang dari jurusan Islam tadi itu yang mental mental orang yang profesor dia mengatakan kalau berdakwah kepada Islam di Jepang itu seperti mendakwai batu misalnya ini orangnya yang Jepang jadi dia kondisi pilih kedatangan musibah karena musibah Aceh ini musibah Merapi musibah tsunami itu ya dia bukan kok kebetulan bukan kok di luar skenario Allah mau orang kan ini kita dengan pun rencana Allah kan ini mulai kita supaya kita kita maksud merugikan Allah dan kita jadi kita pun kondisi masyarakat negeri kita yang kita kerja hadapi saat ini ketika kita menjadi anak putri terutama sudah harus ekstra hati-hati ya. Kita harus memberikan mereka pengetahuan yang baik dengan pengetahuan agama dengan kesabaran agama sesungguhnya sekarang ini kalau di Indonesia pergaulan kita itu sudah luar biasa. Kalau dulu pornografi itu yang membuat itu orang Amerika beli-beli orang Belanda, orang Jepang. Sekarang orang Indonesia. Di Jakarta itu pernah ada di sebuah sekolah SMA anak remaja

putra putri bila saya langsung akrab gitu ibu. Nomor gitu. Memang karakter putri itu lebih sulit dikarenakan terdiri dari terbuat dari tulang rusuk gitu. Kalau didiamkan tetap bengkok, kalau meluruskan terlalu dipaksa mantap. Kalau udah dari tadi gitu. Ada putri Iko, sekarang bantuan Miller lulus SMP, pasti lulus SMA. Bapak Iko pun ketentul, itu pun berbentang madrasah Aliyah. Lalu lari pun, ini pun wonten SMA Negeri. Miller ramai pun, dia tercepat pun, tercepat. Pokoknya itu sekolah pun, madrasah. Soalnya itu kira agamanya itu gak ngerti. Kalau negeri kok agamanya kurang. Lalu lari pun beralasan nih. Pak, ini madrasah itu bocah ya nakal-nakal. Jadi orang kami yang madrasah itu sebetulnya mesti apa-apa kali. Akhirnya berubah, orang tuanya kurang sabar. Terus nengengan nih kan, lo kita tuh kalian dijemur dan sekali ini cara nih. Kalau bapak orang anak jadi nengengan ini. Itu ini kerja sabar ya, bapak ibunya nanti dilari ya, bapak namanya walau nanti kata yang diangkat kalau sudah nanti barang siapa yang diberi cobaan gitu kan, diberi cobaan jadi anak putri dia kan diberi cobaan kemudian dia bersabar, mendidik memberi dia pemahaman, memberi dia pakaian sampai akhirnya dia menjadi wanita yang soleh, maka itu sudah cukup sebagai istilah tiket surga. Allah sudah menjanjikan surga. Kalau sudah kita betul, nanti kita itu dibun dalam tamu orang miskin, ibu miskin, lalu betul lari istri, tapi biasa nyalon juga. Kurma itu lalu yang kali itu bagi lari ibu. Hari itu tak ada lari dengan putri. Yang itu mau dimakan, tapi kan kurma yang dimakan anaknya sudah habis terus diminta lagi. Yang itu dimakan dibagi dua, lalu tersebut sudah pun lari itu. Nah, si Cik Aisyah pernyus. Dia sangat terharu melihat ibu itu. Lalu matur kepada Rasulullah, tadi saya nisam lalu diri itu. Lalu Rasulullah juga, Allah mewajibkan dia untuk bisa masuk surga. Itu saking istilah itu Allah bersyukur. Pelan-pelan akhirnya barang siapa yang diberikan tiga putri kemudian dia itu mendidik mereka, mengajari mereka dengan agama yang benar, dengan sabar membesarkan mereka sampai dia itu menjadi orang yang baik, maka Allah ini yang menyebutkan. Kalau siapa yang bertanya kalau dua orang bagaimana? Dua orang tidak seperti Bangga-bangga menyebabkan dari ibu orang yang dari putri itu harus ditinggalkan kepada mereka untuk menjadi sekarang ini. Karena sekarang ini, sekarang kita berada dalam kondisi yang berbeda dengan ketika kita masih kecil. Saya waktu kecil mungkin 30-40 tahun yang lalu berbeda dengan anak sekarang. Waktu kecil saya tidak pernah nonton TV, alasan tidak nonton TV. Sebenarnya waktu kecil SD ini nonton TV namun seminggu tidak, nonton TV terlupa. Nonton TV ini terang dusun, itu kita kecil dengan anak kita berbeda. Dulu belum ada komputer, ya belum ada internet, ada TV, wah mengira jalan padahal ini hitam putih ya TV, TV hitam putih mengira jalan. Sekarang setiap kamar ada TV, padahal TV itu ada ajaran yang masuk, ajaran kedua atau ajaran dia itu nama-nama itu. Lalu kita sedang yang itu kita nyanyi. Kita ingat-ingat nasihatul Sayyidina Ali, ajarilah anakmu karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan kamu. Kita harus sadar bahwa kita